Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ketika kita menjalani kehidupan di atas dunia dan kita berharap keberuntungan, maka kita harus tahu kunci keberuntungan dalam kehidupan ini. Kunci keberuntungan di dalam kehidupan ini yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita, berpasrah terhadap Tuhan Allah, percaya dengan janji-janji Allah, jika kita taat akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Dan kedua, kunci keberuntungan adalah taat kepada Allah serta mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, patuh dalam arti melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan surga sebagai tempat orang-orang yang patuh, yang taat, yang takwa kepadanya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, telah disediakan surga bagi hamba-hamba yang bertakwa. Allah menciptakan neraka bagi orang-orang yang tidak taat. Adapun orang-orang yang taat akan diselamatkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maghiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Semua orang harus melewati, menyeberang di atas neraka, tapi aku Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, maka dalam kehidupan dunianya Allah lancarkan rezekinya, dan dalam kehidupan akhiratnya Allah jadikan selamat dari siksa nerakanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kemudian mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Anda menjadi orang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka Allah telah menetapkan menjadi orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka faqad faza, benar-benar dia menjadi orang yang beruntung dengan keuntungan yang jelas, yang nyata. Nah, itu kunci sudah Allah terangkan. Jika Anda mendapatkan kunci keberuntungan, maka Anda dinyatakan benar-benar menjadi beruntung di dunia maupun di akhirat. Jangan memilih yang lainnya, pilihlah yang telah diisyaratkan oleh Allah, maka Anda akan berbahagia. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.